Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati anzina zakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan Islam, kenikmatan untuk selalu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi segala yang ada di langit dan bumi semua akan datang kepada Allah menjadi hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hamba ini untuk beribadah kepadanya. Amma khatul jinna wa insa illa liya'budun ayli wahiduni. Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali agar beribadah kepada diriku. Fa in istakbaru falladzina in rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yas'amun. Maka jika mereka berlaku sombong, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu para malaikah senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, di siang hari. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya untuk beribadah kepada Allah, ini para malaikah. Para malaikah jauh lebih kuat daripada kita. Para malaikah lebih besar daripada kita. Ibadahnya pun juga lebih kuat daripada kita. Kalau kita semuanya berlaku sombong, tidak mau beribadah kepadanya, ketahuilah mereka-mereka yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah, berzikir kepada Allah malam hari dan siang hari, dan tidak henti-hentinya. Ikhwani wa akhwati anzalakumullah. Kita masih ingat bagaimana iblis tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, wa yuqulna malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semuanya sujud kecuali iblis, enggan, berlaku sombong, dan dia termasuk kelompok orang-orang kafir. Padahal perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar iblis tunduk kepada perintah-perintahnya, karena dia enggan, maka Allah berikan kepadanya kehinaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Bahkan iblis minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yawmi ma'asun, wahai Rabbku, berikan tangguh kepada saya sampai datangnya hari kebangkitan. Ala fa'innaka minal mundarin ila yawmi lawaktil ma'lum. Allah mengatakan kau termasuk yang diberikan tangguh sampai waktu yang ditentukan, yaitu datangnya hari kiamat. Tidak mati ini iblis sampai datangnya hari kiamat, karena dia sudah putus asa menjadi hamba yang berlaku sombong. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man ra'a annahu khairan min ghairihi faqad istakbar thumma dzakara iblis. Barang siapa yang beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia telah berlaku sombong. Kemudian beliau menyebutkan tentang iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya, kata iblis, dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Merasa lebih tinggi daripada Adam. Sehingga kalau ada manusia, manusia merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka dia telah berlaku sombong. Wanada Fir'aun fi qaumi alaysa li mulku misr hadzal anhar jari min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falaula ulqiya alayhi asfiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin. Fir'aun memanggil kaumnya, bukankah saya memiliki kekuasaan di Mesir dan sungai-sungai ini mengalir karena perintahku? Lihat bagaimana ucapan Fir'aun untuk bisa mengokohkan kedudukannya sebagai raja yang ada di Mesir. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin? Saya lebih baik atau orang ini, orang yang hina, wala yakadu yubin, hampir-hampir tidak bisa mengolah kata-kata dengan baik, sehingga Allah mengutus Nabi Harun untuk menjadi juru bicara. Falaula ulqiya alaihi asyratu min dhahab. Kalau seandainya Musa ini benar, tentu akan dipakaikan dengan gelang-gelang emas. Au jaa'a ma'ahul malaikatu muqtarinin, atau para malaikat yang senantiasa mendampinginya. Inilah pandangan, pandangan manusia bahwasanya orang yang sukses adalah orang yang memiliki harta benda yang sangat banyak. Fir'aun juga demikian untuk mendiamkan pengikut-pengikutnya. Saya lebih baik atau dia ini, orang yang tidak mampu mengolah kata-kata dengan baik. Kalau seandainya ajarannya benar, tentu dia akan mendapatkan perhiasan emas didampingi oleh para malaikat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun menakut-nakuti kaumnya. Mereka pun taat kepada Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang melakukan kefasikan. Tatkala tidak tunduk kembali syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hinakan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tenggelam di tengah lautan. Ketika tenggelam, hatta idza adrahul ghorq qala amantu bima amat bihi banu Israel wa alam yal muslimin. Tatkala sudah tenggelam mau mati, Fir'aun mengatakan, sekarang saya beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Namun keimanan tatkala ghorghorah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yakbalu taubata abd ma lam yughorghir. Dalam hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghorghorah. Kalau sudah nyawa ditenggorokan, maka taubat tidak akan diterima. Sebagaimana Fir'aun, dan kalau hampir mati, baru bertobat kepada Allah, menyatakan dirinya beriman sebagaimana keimanan Bani Israel, maka Allah tidak menerima taubatnya. Walaysat taubatul ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika adadna lahum adzaban alima. Dan bukannya taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bagi mereka-mereka yang melakukan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan. Tatkala sudah datang ajalnya, mengatakan, sekarang saya bertobat. Walal ladzina mutunahum kuffar. Demikian pula, bukan taubatnya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ma min abdin yamut illa huwa huwa nadim. Tidak ada seorang hamba yang meninggal kecuali dia pasti menyesal. In kana muhsinan nadim alla yakun qad izdad wa in kana musian nadim alla yakun qad intaza. Tidak ada seorang hamba yang meninggal kecuali pasti menyesal. Kalau dia orang yang baik, menyesal kenapa tidak menambah kebaikan-kebaikan. kalau dia jelek, kenapa tidak segera mencabut, melepaskan dari kejelekan-kejelekan tersebut? Inilah ikhwani wa akhwati azan jazakumullah, pentingnya kita untuk segera menuju kepada Allah, beribadah kepadanya. Jangan berlaku sombong. Ajaban li ibni Adam, sangat mengherankan bagi Banu Adam. Yaksil khira'ah fi yaum na marraha muratain thumma yu'arid jabbar samawati wal ard, sangat mengherankan, sangat mengagumkan, sangat mengherankan. Nah, perkaranya urusan Banu Adam ini, padahal tiap harinya dia itu membersihkan kotorannya sekali atau dua kali, kemudian menentang pemilik langit dan bumi. Nah, penguasa langit dan bumi itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Tiap harinya membersihkan kotorannya. Tapi kenapa menjadi penentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani wa akhwati azanakumullah. Kita lihat Namrud juga demikian. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Yaqala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Bahwa tidak melihat perdebatan Ibrahim dengan Raja Namrud. Tatkala Ibrahim mengatakan, siapa yang alam dari ladzi haja Ibrahim fi rabbih ta'allahu ilqala Ibrahim. Yang berkaitan siapa yang memiliki kekuasaan ini? Kemudian Namrud mengatakan, saya yang berkuasa. Yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim mengatakan, yang bisa menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Namrud mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim membantah, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka terbitkan dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, diamlah orang kafir ini. Kita lihat ternyata banyak di antara manusia yang menyatakan diri-diri mereka itu bisa mengatur semesta alam. Seperti Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, saya hidupkan dan mematikan. Para sufi yang mengatakan, saya menurunkan hujan, saya yang bisa menyembuhkan dan bisa menjadikan seorang itu meninggal dunia ataupun bisa bangkit kembali. Banyak sekali orang-orang yang berlaku sombong kepada Allah, padahal semuanya tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi kita untuk tunduk patuh kepada Allah sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalau bukan karena Allah, walaula fadlukum rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Balkanu ya'budunal jin aktsaruhum bi'minun, bahkan mereka mayoritas itu menyembah kepada jin, beriman kepada jin. Kebanyakan manusia demikian. Wa yauma yashrum jami'a tsumma yaqul malaikati haula'i yakum kan ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim balkanu ya'budunal jin aktsaruhum bi'minun. Tatkala Allah bangkitkan semua makhluk, Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka itu menyembah kepada dirimu? Wahai para malaikat. Mereka mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah penolong kami, bukan mereka. Balkan ya'budunal jin aktsaruhum bi'minun, bahkan mereka itu menyembah jin, mereka mayoritas beriman kepada jin. Inilah kebanyakan manusia. Terkadang meminta kepada pantai selatan, meminta kepada dukun, meminta kekuatan kepada para malaikat. Tidak ada lain kecuali mereka ini adalah beribadah kepada jin. Berlepas diri. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta kutrin nas ittakhiduni wa ummi ilahan min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu kutuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la alima fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah tatkala Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai dua sembahan selain Allah? Isa mengatakan, maha suci engkau. Tidak pantas sebagai diriku untuk mengucapkan perkara yang tidak benar. Kalau aku mengatakan, engkau mengetahui. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Kita lihat Nabi Isa AS yang diibadahi oleh orang Nasara sebagai sesembahan selain Allah, berlepas diri. Para malaikat yang mereka sembah nanti pada hari kiamat juga berlepas diri. Bahkan yang lain, faman ya'budu asyam falyatabi asyams, maka barang siapa yang menyembah kepada matahari maka hendaknya mengikuti matahari. Waman ya'budu al-qamar falyatabi al-qamar, barang siapa yang menyembah bulan maka hendaknya mengikuti bulan, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan di sini ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni tauhid kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang murni ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah mukhlishal lahu din, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketauhidan kepadanya. Ala ana syuraka ana syirk man amila amalan asyraka ma'iyya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya tidak butuh amalan dengan kesyirikan. Siapa-siapa yang melakukan amalan dengan kesyirikan, aku tinggalkan dia dan amalannya. Hanya bila rahwa muslim. Pentingnya bagi kita untuk menjadikan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah makan, dalam masalah pakaian, dalam masalah salat, ibadah dan lain sebagainya. Mungkin banyak di antara manusia mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan Muhammad sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Tapi realita banyak di antara manusia yang salat untuk tujuan yang lain. Banyak yang korban untuk pantai selatan. Banyak yang menjadikan hidup dan matinya hanya untuk negeri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering mengucapkan kata-kata tersebut. Ini menunjukkan adanya kesombongan. Tidak dijadikan Allah sebagai satunya yang diibadahi. Hadis salamah min aqra muslim. Ana rajul akala inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimani qala kul bi yamini qala astati. Qala satata wa manahu ila kibir fa marafa ila fi. Ada seorang laki-laki yang makan dengan tangan kirinya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Rasulullah mengatakan, engkau pasti bisa. Tidak menghalangi cuali kesombongan. Akhirnya Allah berikan hukuman. Tidak bisa mengangkat tangannya dalam keadaan lumpuh. Kita lihat. Orang yang bangkang dari satu sisi saja. Makan dengan tangan kirinya. Itu sudah berlaku sombong kepada Allah SWT. Demikian mula, inna allaha la yanzur ila rajulin yaumul qiyamah yajru ijarahu batara. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat seorang di yaumul qiyamah yang menjulurkan bajunya dalam keadaan sombong. Hayya Abdullah bin Umar memakai baju untuk kesombongan, menjadikan Allah tidak akan melihatnya. Salahatun laikum Allah yaumul qiyamah wa la zakih wa lahum adzabun alim syaikhun zan wa malikun kadzab wa ail mustakbir. Ya, kelompok manusia yang Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, yang Allah tidak menyucikan dosa-dosanya, yang Allah tidak melihat kepada mereka, bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah Syekhun Zan, sudah tua masih berzina. A'adzallahu al-amri'in balagha umru 60 sana. Allah sudah memberikan umur kepada seorang yang umurnya sampai 60 tahun, tapi sudah 60 tahun dalam keadaan masih berzina. Syekhun Zan, lihat Allah berikan hukuman Nabi Yaumul Qiyamah. Tidak mau ajak bicara dengan dia. Tidak akan melihatnya. Allah tidak akan menunjukkan dosa-dosanya. Baginya azab yang pedih. Ini hadis Abi Hurairah Muslim. Demikian pula, wa nam. Pemalikun kadzab, pemimpin-pemimpin yang pendusta. Dan kita lihat banyak sekali para pemimpin yang pendusta, berjanji kepada rakyatnya demikian dan demikian. Ma min abdin yasta'inillahu ra'iyatah yamud rahimun wa ghasil ra'iyatih illa haramallaha al-jannah. Dalam hadis Ma'kil bin Yasar wa Bukhari Muslim, tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan dan dia meninggal pada waktunya meninggal dalam keadaan dia menipu kepada rakyatnya kecuali Allah haramkan bagi dia untuk masuk surga. Di sini banyak pemimpin-pemimpin yang pendusta. Nah, yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula wa'il mustakbir. Orang yang miskin dalam keadaan sombong. Sudah miskin tak salat. Sudah miskin tak mau beribadah kepada Allah. Sudah miskin. Tidak mau taat kepada Allah Rasulnya. Inilah juga kelompok manusia. Yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Tidak akan mengajak bicara kepadanya. Tidak akan Allah sucikan dosa-dosanya. Dan baginya adalah azab yang pedih. Tiga kelompok manusia ini. Sebagai orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Akhirnya itulah hendaknya kita senantiasa fahirru ilallah. Bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti datang ajal baru mengatakan saya bertobat. Taubat yang demikian Allah tidak akan menerimanya. Jadi percuma saja. La tanqati at-taubah hatta tata tanqati al-hijr hatta tanqati taubah wa la tanqati taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sampai terbit matahari dari sebelah barat. Selama Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bertobat, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka kita segera menuju kepada kebaikan kita tersebut. Ketahuilah, jangan sampai nanti kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Yub'ats rajul ala ma mata fihi Jabir. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan tatkala dia meninggal. Dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal di dunia berzina misalnya. Dibangkitkan mestinya dalam keadaan hina demikian. Atau dia menyembah patung. Alangkah hinanya. 6. Wahakala ilikhwah. Nah, karena waktu yang terbatas. Ini yang kita sampaikan. 6. Semoga nasihat yang ringkas ini bermanfaat bagi kita. Allah jadikan termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah, bertauhid kepadanya. Walhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.